بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. Yang semestinya di malam hari ini kita membaca kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, namun kita tunda dan kita melanjutkan kembali fawaid yang tertunda dari Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebuah hadis pada sebuah bab, yaitu babul mustasyar mu'taman, bab seorang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang senantiasa memegang amanah. Kemudian telah kita baca hadis yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Nabi SAW bersama dua sahabat karibnya, dua orang terbaik daripada umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, yang di mana mereka bersama-sama berangkat ke tempat tinggalnya Abu Al-Haytham. Ya. Ke tempat tinggalnya siapa? Abu Al-Haytham Malik At-Taihani Al-Ansari. Ya. Beliau adalah seorang sahabiyun jalil yang menyaksikan Waqa'atu Badr, peperangan Badar, dan seluruh peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah salah seorang sahabat min ahli Yathrib. Ya. Yathrib adalah nama kuno daripada kota Madinah yang kemudian datang 6 atau sekian orang ke Mekah masuk Islam, kemudian kembali ke Yathrib untuk menyebarkan Islam, termasuk beliau. Dan ini kejadian sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Al-Madinah. Abu Al-Haytham Malik At-Taihani Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan, yaitu sekelumit kisah yang tidak disebutkan pada riwayat yang kita sedang berada padanya. Riwayat di dalam Adabul Mufrad ini tidak disebutkan secara lengkap. Ya, adapun lengkapnya sudah kami sampaikan secara intisari, ya, tidak secara nas, untuk memangkas waktu yang waktu kita tidak banyak. Ya, secara intisari telah kami sampaikan dua orang sahabat Nabi bersama Rasulullah SAW datang kepada tempat Abu Al-Haytham dan bertemu dengan istrinya. Ditanya tentang bagaimana atau di mana suamimu, sedang menyiapkan air untuk kami. Kemudian setelahnya mereka pun memberikan jamuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam beserta dua orang sahabatnya. Yang kemudian di sana ketika Abu Al-Haytham mengambil kurma, maka Rasulullah SAW memberikan masukan, tidakkah engkau memilihkan rutab? Ya, memilihkan rutab. Kemudian Rasulullah menyatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, itu demi Allah, minan na'im alladzi tas'aluna anhu yaumal qiyamah, di antara kenikmatan yang kalian cari kelak yaumul qiyamah, adalah dhillun baridun, naungan yang dingin, serta rutabun tayyibun, rutab yang nyaman, kemudian ma'un baridun, air yang dingin. Ya. Ala kulli hal, kemudian disebutkan hadis ini, yaitu Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada Abul Haitham, seorang khadim yang datangnya dari tawanan-tawanan perang. Ya, tawanan-tawanan perang diberikan oleh Rasulullah SAW yang menegakkan sholat, yang kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abul Haitham untuk bersikap baik terhadap budak tersebut, yaitu dengan memenuhi hak-haknya, ketika makan diberikan makanan, ketika memakai pakaian diberikan pakaian, sebagaimana yang telah lalu, yaitu sekian bab telah kita lewati tentang hak-hak budak ataupun pembantu, dan masuk pada bab tersebut karyawan. Ya, masuk pada bab-bab tersebut orang yang bekerja dengan kita. Ya. Dan yang terbaik daripada itu adalah idkur raqabah. Dibebaskan budak tersebut, dan dibebaskan oleh Abul Haitham dalam rangka menerapkan apa yang diperintahkan Nabi, wastausi bihi khairan. Ya, perbuatlah dengan baik kepadanya. Maka Rasulullah SAW setelah itu menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi, ya, ataupun pengganti, illa, kecuali di sana mempunyai dua sahabat sir, dua sahabat karib, yang pertama menyerukan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar, yang kedua memerintahkan kepada kejelekan. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi siapa yang dijauhkan dari teman yang kedua, maka dia telah diselamatkan, telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejelekan. Maka telah lalu sekian fawaid yang telah kami sampaikan daripada hadis ini, di antaranya fadilah dua orang sahabat yang mulia, begitu juga bolehnya seseorang menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian bolehnya seorang wanita dan laki-laki yang berbeda jenis, bukan daripada mahramnya, berbincang dengan sekian syarat. Ya, dengan sekian syarat, yaitu yang pertama harus dia berhijab dengan hijab yang syar'i, atau di belakang tabir, atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang kedua, tidak ada khalwat di sana, berdua-duaan, karena tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, illa wa thalithuhuma syaitan, kecuali yang ketiga di situ adalah syaitan. Kemudian yang ketiga ada hajat, ya, ada hajat, baik jual beli ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka dari itu para ulama kita memberikan fatwa, ya, mengeluarkan fatwa bolehnya seorang laki-laki berbicara dengan bukan mahramnya ketika ada hajat di sana. Di antara mereka Adil Ibn Uzaimin, begitu juga Syekh bin Bas. Ya, inilah dinullah, ya, bainal ghali wal jafi anhu, antara berlebih-lebihannya suatu kaum dan antara kekakuan sebagian yang lain. Ya, kita ahlus sunnah wal jamaah tidak bersikap kaku kemudian mutlak, ya, tidak boleh. Kemudian juga tidak bermudah-mudahan, yaitu dengan menghalalkan segala cara, ya, tanpa hijab, ya, kemudian juga khudu bil qaul, ya, ini di antara syarat yang keempat, ya, tidak boleh bagi wanita tersebut khudu bil qaul, yaitu mendayu-dayukan omongan ya, sehingga apa? Sehingga menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki. Fa'ala kulli hal. Kemudian juga di sini dalam hadis Abu Hurairah ini, itu kisah Nabi SAW bersama para sahabatnya, terdapat faedah, yaitu kewajiban seorang laki-laki untuk mengayomi keluarganya, rumah tangganya, dan termasuk padanya mengayomi tamunya sesempurna mungkin. Ya. Kemudian juga di sini dalam hadis ini terdapat faedah wajibnya bagi kita untuk menghormati adh-dhuyuf, ya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikannya bagian daripada keimanan, ya. Ihtiramud dhaif, ya. Menghormati tamu. Adh-dhiyafah thalathatu ayyam, 3 hari, ya. Setidaknya mereka punya hak di 3 hari tersebut, ya. Bahkan boleh bagi tamu tersebut untuk meminta, ya, menuntut haknya. Disebutkan oleh para fuqaha demikian. Karena mereka ada hak adh-dhiyafah thalathatu ayyam, 3 hari, ya, dan dikaitkan dengan keimanan, menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang mulia. Kami pun teringat pada sebuah kisah yang pernah kami sampaikan mungkin di majelis ini, tentang apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam satu ketika didatangi oleh wufud, ya, tentunya kebiasaan Nabi SAW didatangi oleh banyak orang dari berbagai macam penjuru, ya. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada istri-istrinya, apakah punya sesuatu, digilir seluruh istri-istrinya, maka semua di antara mereka tidak memiliki apapun untuk menjamu wufud tamu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah pun keluar menyampaikan kepada Ansar, apakah ada yang siap untuk menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari mereka pun bersedia, saya ya Rasulullah. Maka dibawalah orang tersebut ke rumah Ansari tersebut, dan ditanyakan kepada sang istri, apakah ada sesuatu? Tidak ada kecuali kut, ya, kebutuhan anak-anakmu. Kecuali kebutuhan anak-anakmu. Maka buat mereka terkecoh, buat mereka tertidur, ya. Kemudian siapkan asya, ya, siapkan makan malam, ya. Disiapkan makan malam. Kemudian kata sang suami, matikan lampu, ya, matikan cahaya, ya, dengan tujuan sehingga tamu tersebut tidak mengetahui bahwasannya mereka tidak mempunyai apa-apa kecuali apa yang dimakan oleh tamu tersebut. Dimatikanlah cahaya tersebut, maka seolah-olah mereka berperilaku sebagaimana orang yang makan, ya. Sebagaimana orang yang makan dalam keadaan lampu tidak hidup, ya, cahaya tidak ada, seolah-olah mereka makan, ketika selesai dihidupkan kembali, maka tamu pun terjamu, ya. Maka ketika keesokan harinya mereka datang kepada Nabi SAW, telah sampai berita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ajiballah ala sani'ikum al-laylah. Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub yang senang, bukan mengingkari. Allah subhanahu wa ta'ala senang atas apa yang kalian kerjakan tadi malam, yaitu bagaimana caranya kalian menampakkan seolah-olah kalian mampu untuk menjamu tamu ini dalam keadaan kalian tidak mampu. Fa'ala kulli hal. Oleh karenanya para a'immah, ya, mereka menyatakan bahwasanya yang paling disenangi adalah apa? menghormati tamu dan menjamu tamu. Kenapa demikian? Karena rizeknya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya mereka yang dapat. Ya, pahalanya mereka yang dapat. Ala kulli hal, sebagaimana yang dilakukan oleh Abul Haitham radhiyallahu anhu. Begitu juga di dalam kisah ini ya, terdapat Na'imil Jannah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harapan ya, kelak yang dicari ya. Ada pada Na'imid Dunia ya. Apa yang kita inginkan di dunia tentunya kelak itu pun akan kita harapkan di akhirat ya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat ya, perhatian Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap para sahabat-sahabatnya. Dalam kisah ini perhatian Nabi SAW terhadap Abu Bakar ketika keluar. Ada apa engkau keluar wahai Abu Bakar? Ya, ditanya oleh Nabi SAW. Begitu juga kepada Umar. Begitu juga perhatian Nabi SAW kepada Abul Haitham. Ketika Rasulullah tahu Abul Haitham tidak memiliki budak atau pembantu yang membantu beliau dengan pekerjaan beliau yang sangat sangat, karena beliau mempunyai banyak pohon kurma dan tidak ringan ya. Artinya memelihara pohon kurma tidak ringan, butuh juhud, butuh perjuangan yang besar ya, sehingga pohon kurmanya tetap berbuah ya. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Abul Haitham, hal laka khadim, apakah engkau punya pembantu wahai Abu Al-Haitham? Maka tidak, kata beliau. Maka Rasulullah pun memberikan pilihan kepada Abu Al-Haitham dengan dua orang, dan dipilihkan oleh Nabi SAW seorang yang tekun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya karamnya Nabi SAW. Beliau sangat-sangat perhatian. Bahkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengutus nabinya illa rahmatan lil alamin, untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Konsekuensinya Rasulullah cinta, peduli terhadap umat ini, yang kemudian Rasulullah pun diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan, memperingatkan dari bahaya perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyampaikan berita gembira kepada mereka-mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan mengikuti petunjuk Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam, peduli. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah haris ya, peduli pada kalian. Dan rauf dan rahim, penyayang, pengasih kepada ahlul iman. Nah, inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Secara khusus para sahabat-sahabatnya. Ya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini untuk mencela mereka. La tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jika salah seorang dari kalian ya, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama nilainya dengan apa? Dengan satu mud yang mereka infakkan, hatta setengah mudnya. Tidak akan sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Cintanya Nabi SAW kepada mereka, para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana tidak? Mereka lah yang menyaksikan turunnya wahyu. Mereka lah yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi kita alaihi salatu wasallam cinta kepada mereka. Begitu juga di dalam asar ini, dalam hadis ini, dalam kisah ini terdapat disyariatkannya bagi kita untuk memilih yang terbaik ya, dari ahli khair, dari ahli salah, untuk kita mintai pendapatnya. Bukan setiap kepala kita datangi kemudian kita ambil pendapatnya, lah. Ahli khair dan ahli salah. Sebagaimana siapa? Abul Haitham. Siapa yang diminta oleh Abul Haitham untuk memilih? Kata Abul Haitham kepada Nabi SAW, ikhtar li, pilihkan wahai Rasulullah untukku. Ya. Abul Haitham menginginkan Nabi SAW yang memilihkan budak untuk dirinya. Maka Rasulullah pun memilihkan yang terbaik. Khud hadza, ambillah ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena aku melihat orang ini tekun dalam sholatnya, tekun di dalam beribadah. Ini menunjukkan kepada kita ahli musyawarah itu adalah orang yang baik, orang yang sholah, yang mengajak kepada perbaikan, bukan malah merusak. Ya, bukan malah merusak. Ya, sekaligus di sini terdapat ya, kebiasaan sebaik-baik umat adalah tasyawur fima bainahum. Mereka saling bermusyawarah. Dan ini adalah bimbingan Islam. Ya, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Di dalam Al-Qur'an sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya wasyawirhum fil amr. Jadikan mereka wahai Muhammad sebagai orang untuk engkau bermusyawarah di dalam sebuah perkara. Ya, dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka selalu dimusyawarahkan. Dahulu rumah-rumah Allah itu dijadikan tempat untuk bermusyawarah. Mana yang lebih aslah untuk mereka? Mana yang terbaik? Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan ya, dalam hadis yang dianggap hasan oleh sebagian ulama, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Umatku ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Artinya hasil daripada ijtima', hasil daripada tasyawur adalah yang terbaik ya. Yang terbaik. Walhamdulillah. Walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ya. Walhamdulillah kita di tempat ini berusaha untuk menerapkan apa yang dianjurkan oleh syariat. Ya. Apa yang sudah menjadi keputusan ya, baik untuk santri, baik untuk masjid, dan juga keberlangsungan dakwah kita di Kabupaten Pasuruan ini ya, tentunya tidak lepas dari tasyawur baina al-ikhwah al-munasiqin ya, antara ikhwah pengurus ya, semua didasari dengan tasyawur. Maka setelahnya keluarlah keputusan. Jadi mungkin sebagian mereka berburuk sangka ya, jangan sampai ya, karena setiap apa yang sudah kita putuskan di sini didasari dengan tasyawur, dan dasarnya adalah Al-Qur'an, begitu juga dasarnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perkara mereka senantiasa dibangun di atas at-tasyawur ya. Jangan sampai ya, antum su'udzon kepada pengurus ikhwah yang ada di Ibnu Umar ini, kemudian mengeluarkan komentar-komentar yang negatif ya. Apa yang sudah diterapkan hampir seluruhnya didahului dengan pembahasan yang sangat panjang ya. Mana ini efeknya, bagaimana, negatif ataukah tidak, apakah ini aslah lebih baik atau tidak ya. Semuanya telah dibahas dan telah diperbincangkan ya. Harapannya antum bisa menghormati dan menjaga lisan ya. Menjaga lisan sehingga tidak mudah untuk berkomentar kotor, berkomentar jelek dengan nada yang lantang, seolah-olah apa yang sudah diputuskan oleh pengurus ya, bersama asatidzah ini adalah tidak tepat ya, tidak baik ya. Jangan ya, jangan ya. Ala kulli hal, kemudian ya, di dalam hadis ini ya, terdapat apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang memang dianggap sebagai tempat untuk dimintai pendapat ya. Banyakkan mereka adalah orang yang baik, orang yang khair, di atas ilmu, tidak berkata kecuali didasari dengan dalil ya. Para ulama, para duat, walhamdulillah, maka wajib bagi mereka untuk memegang amanah ini ya. Jangan sampai dia mengambil manfaat dari kepercayaan manusia kepadanya ya. Mengambil manfaat kemudian semuanya diarahkan untuk maslahat dirinya pribadi, abadan ya. Ini menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innal mustasyar mu'taman. Orang yang diambil pendapatnya itu harus betul-betul memegang amanah, yang disampaikan adalah hujjah, yang disampaikan adalah apa? Adalah apa? Keadilan ya. Ya, idza qultum fa'dilu, ketika Anda berkata maka berkatalah adil ya. Jangan pernah ada apa? Kecondongan terhadap kepentingan-kepentingan pribadi ya. Kepentingan-kepentingan pribadi, ala kulli hal. Kemudian di sini juga terdapat bagi para mustasyarin ya, mereka mungkin yang sering diminta pendapat oleh orang lain, dan ini adalah bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Maka hendaklah dia tidaklah memberikan solusi kecuali ada landasan dasar daripada syariat. Kemudian ketika itu adalah sifatnya manusia, tidaklah dia berikan solusi kecuali orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Abul Haytham memilih Nabi SAW sebagai orang yang memilih untuk dirinya ya. Begitu juga di sini, di dalam hadis ini, dalam kisah ini terdapat cepatnya mereka, para sahabat Nabi SAW, di dalam menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Abul Haytham diperintahkan oleh Nabi, istausi bihi khairan. Jadi perbuatlah yang baik kepadanya, kepada budak tersebut yang dipilihkan oleh Nabi SAW. Langsung diterapkan oleh Abu Al-Haytham ya. Sampai wanitanya, istrinya pun tidak mengetahui ya. Istrinya pun menyatakan, ma anta bibalighin ma qala fihi Nabi SAW. Engkau tidak menyampaikan apa yang disabdakan Nabi SAW, apa yang disampaikan Nabi SAW tentang keadaan orang ini, illa antu'tiqahu, kecuali engkau telah membebaskannya. Rasulullah memerintahkan untuk bersikap baik kepada budak tersebut, maka beliau yang ada di benaknya yang terbaik adalah apa? Itqur raqabah, membebaskan budak ya. Jadi budak ini awal mulanya diambil dari tawanan-tawanan perang ya. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kemudian ada di antara mereka yang kalah, ketika kalah ada istri-istri dan anak-anak musuh-musuh tersebut dijadikan tawanan. Tawanan dalam Islam bukan sebagaimana yang ada di benak sebagian mereka, kemudian disiksa, tidak diberikan makan ya, disikapi seenaknya. Lah, telah lalu kita mengambil beberapa bab tentang bagaimana Islam memperlakukan budak ya, memperlakukan budak. Maka di sana setelahnya tawanan-tawanan tersebut dijadikan ghanimah, dibagikan kepada kaum muslimin ya. Ada di antara mereka yang mengambilnya untuk membantunya ya, ada di antara mereka yang menjualnya dan mengambil faedah dari harganya, dari uangnya ya, dari hasilnya. Ada di antara mereka yang membebaskan, dan inilah yang terbaik ya, inilah yang terbaik. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan bahkan perkara tersebut dijadikan apa, syarat-syarat daripada beberapa kafarah ya, seperti kafaratul dhihar ya, dia diminta untuk membebaskan budak, atau kafarah seorang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ya. Nabi SAW pernah menyatakan ayyumri'in muslimin a'taqa imri'an musliman, tidaklah seorang muslim dia membebaskan seorang budak yang muslim, a'taqallahu bikulli 'adwin minhu 'adwan minan nar, maka Allah bebaskan baginya pada setiap anggota badannya dari neraka ya, dengan setiap anggota badannya Allah bebaskan dari api neraka. Itqur raqabah, membebaskan budak, adalah termasuk sebab seseorang dibebaskan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perkara tersebut adalah merupakan sebab seseorang dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sekaligus di sini terdapat masyru'iyah, disyariatkannya seseorang ketika didapati budak untuk dibebaskan ya. Kemudian di sini juga terdapat ya, dalam kisah ini terdapat hakikatnya manusia ini mempunyai dua teman ya. Teman yang mengajak mereka kepada kejelekan dan teman yang mengajak mereka kepada kebaikan. Dan sekaligus di sini terdapat peringatan, terdapat isyarat pada hadis ini, peringatan untuk kita memilih teman yang baik ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-akhillau yauma idzin ba'dukum li ba'dhin adu, pertemanan itu akan menjadi musuh kecuali mereka yang membangun pertemanannya di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan ya, hendaklah seseorang memilih ya, dengan siapa ia berteman. Hadis yang masyhur mungkin yang kita sering dengar, mungkin kita mungkin sebagiannya hafal ya, mathalul jalisi salih wa jalisi su ya, permisalan mereka orang yang berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek ya, kahamilil miski wa nafikhil kir, diibaratkan oleh Nabi SAW seperti mereka yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi, orang yang biasa membuat sesuatu yang berbahan dasar besi dan menggunakan api di sana. Ya, maka hamilil misk, mereka yang punya atau membawa minyak wangi, ya imma dia akan memberikan kepadamu wangian tersebut, imma engkau membeli darinya, atau setidaknya engkau mendapatkan wangian dari orang tersebut. Dan sebaliknya, mereka yang biasa hidup dengan api, biasa ngelas, biasa buat sesuatu dengan api, maka imma dia akan memercikkan apinya kepada dirimu dan akan membuat bajunya bolong, ya, rusak, ya, atau engkau mendapati darinya rihan Madinah, itu bau yang tidak nyaman karena dia selantiasa berkeringat panas, ya. Nah, ini permisalan Nabi SAW, orang yang berteman dengan teman yang baik dan teman yang jelek. Begitu juga Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama siapa yang ia cintai. Oleh karenanya dalam sebuah syair dikatakan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Ya. Tentang seseorang itu jangan kau tanyakan, tapi tanyakan dengan siapa dia berteman. Ya. Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Maka setiap teman itu akan mencontoh temannya yang lain. Hati-hati, ya. Hati-hati dalam memilih teman, dalam memilih sahabat karib. Islam betul-betul memotivasi kita untuk tidak berteman kecuali dengan yang baik. Rasul menyatakan apa? La ya'kulu ta'amak illa taqi wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berteman kecuali dengan mereka yang beriman, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, bukan berarti kita tidak boleh memberikan makanan kepada mereka yang tidak bertakwa, namun apa ini adalah kinayah, ya, untuk kita tidak menjadikan orang-orang yang jelek sebagai sahabat karib, teman dekat, ya. Ala kulli hal, maka dengan ini kita telah keluar dari bab al-mustasyar mu'taman. Selanjutnya qala al-imam al-Bukhari rahimahullah babul masyurah, ya. Setelah beliau menjelaskan bab bagaimana keadaan orang yang dimintai pendapat, maka pada kesempatan ini beliau memasuki bab, yaitu bab bermusyawarah. Beliau ingin menjelaskan bagaimana musyawarah di dalam Islam. Qala haddatsana Shadaqatu, ya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah berkata kepada kami Shadaqah. Shadaqah di sini adalah Shadaqah bin Al-Fadl Al-Marwazi. Ya, Shadaqah bin Al-Fadl Al-Marwazi. Thiqah, beliau terpercaya dan juga hujjah, ya. Qala akhbarana Ibnu Uyainah. Shadaqah menyatakan telah memberitakan kepada kami Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah, sering kita lewati nama tersebut. Qala an Umar Ibnu Habib. Ya. Dari Umar bin Habib, ya. Umar bin Habib As-San'ani Al-Makki. Ya, dari Yaman, dari San'a. Ya, beliau adalah hafiz mutqin. Bahkan Sufyan menyatakan beliau adalah hafiz. Dan Imam Bukhari pun juga mengambil atau menjadikan beliau sebagai perawinya. Ya. Qala an Amr bin Dinar, dari Amr bin bin Dinar Al-Jumahi, thiqah, terpercaya. Beliau berkata qara'a Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas membaca radhiyallahu anhuma, wasyawirhum fi ba'dil amr, dan bermusyawarahlah kepada mereka pada sebagian perkara. Ya, nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya musyawarah di dalam Islam, dan ini adalah perkara yang dianjurkan, diambil dari kitab Allah dengan ayat yang telah kami bacakan tadi. Begitu juga dengan ucapan Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Ya. Sering kita lewati Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaid, begitu juga beliau. Qala an Sari, ya. Dari As-Sari, ya. Sari bin Yahya. Sari bin Yahya Asy-Syaibani, thiqah. Qala an al-Hasan, yaitu Hasan al-Basri. Qala wallahi, yaitu ini adalah ucapan Al-Hasan al-Basri untuk memperkuat firman Allah, wasyawirhum fil amr, kemudian wa amruhum syura, perkara mereka adalah senantiasa berada di atas musyawarah. Kemudian ini adalah penguat, ya, ucapan Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Wallahi mashtashara qaumun qattun illa huduwan li afdal ma bihadratihim thumma tala wa amruhum syura bainahum. Demi Allah, kata Hasan al-Basri, ya, mashtashara qaumun qatt, tidaklah suatu kaum ketika dia bermusyawarah, ya, kecuali dia akan terbimbing dengan yang lebih baik dengan apa yang ada pada hadapan mereka. Ya. Dia akan mendapatkan bimbingan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan apa? Dengan bermusyawarah. Kemudian beliau Al-Hasan membacakan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka senantiasa dimusyawarahkan, yaitu para sahabat Nabi SAW. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Allah memerintahkan kepada nabinya yang pertama untuk bermusyawarah. Kemudian ketika sudah selesai bermusyawarah, fa idza azamta, ketika engkau sudah berazm, sudah berniat untuk melakukan sebuah perkara, fatawakkal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu didasari dengan at-tasyawur. Maka pada bab ini, ya, dan juga bab sebelumnya, terdapat motivasi Islam untuk kita senantiasa dan saling bermusyawarah. Asar ini yang datangnya dari Ibnu Abbas, begitu juga ucapan daripada Al-Hasan Al-Basri mentakid kepada kita bahwasanya akibat daripada al-musyawarah adalah hidayah kepada yang lebih baik, ya, petunjuk kepada yang lebih baik. Oleh karenanya dikatakan, itulah Arab menyatakan, ma nadima man istashar, ya, wa ma khaba man istakhar. Bahwasanya tidaklah seseorang itu merasa nadam, merasa dia menyesal dengan bermusyawarah, dan tidaklah merugi mereka yang beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara tersebut adalah perkara yang disyariatkan, baik musyawarah ataupun beristikharah. Fala kulli hal, mungkin ini kita cukupkan dulu, tinggal 2 menit kita masuk waktu Isya. Ya. Insyaallah hadis yang kemarin bisa disetorkan. Siapa yang akan nyetor malam hari ini? Tidak ada yang siap. Hadis ini hadis Abu Hurairah, kisah tentang Abu Haitham bersama Nabi SAW dan 2 sahabatnya. Nah, Yazid 1, kemudian siapa lagi? Sufyan 2, kemudian siapa? Iya, 256. Kita dapat 2 orang. Dan yang ketiga Bilal. Baik. 2 orang ini. Ada lagi. Yazid dengan Sufyan. Baik, insyaallah setelah azan disetorkan. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Sudah masuk waktu Isya, fadhal azan dulu. طيب تفضل يا يزيد بسم الله قارض عن أبي هريرة أهدب شفرين المستشار حدثنا موسى قال حدثنا آدم حدثنا آدم 256 حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمر أن أبي سلامة bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Haitham hal laka khadimun qala la qala fa idza atana sabiyun fa'ina fa idza atana sabiyun fa'ina fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معه ثالث ليس معهما ثالث فأتاه أبو الحيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال اختر لي يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا فقالت امرأته ما أنت بالغين ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تؤتقه فقال فهو أتيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة ولا خليفة إلا وله بطانتان bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun ta'muruhu la ta'luhu bitanatun la ta'luhu qabalan Waman ukiya. Waman yuqa. Waman yuqa bitanat as-su'i faqad ukiya. Barakallahu fiik. Siapa tadi yang kedua? Sufyan. Tafadhal Sufyan. Bab idza aqbala aqbala jami'an. Tafadhal. Bishr bin Muhammad. قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه sudah bab yang sekarang enggak mustasyar enggak طيب جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل kita kumpul semua langsung komat.